إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian kita hadis 1104 ya. Hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Ibn Sa'ad, Imam Ahmad, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith, ia berkata, akhbarani Abu Abdullah anna ibn Aish al-Juhani akhbarahu, bahwa Ibn Aish al-Juhani mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ibn Abis ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi al muta'awwidhun, wahai Ibnu Abis, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang paling utama untuk seseorang berlindung dengannya? Qala bala ya Rasulullah, ia berkata, mau ya Rasulullah. Qal, yaitu kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas, hataini suratain, dua surat ini. Hadis ini akhi, kata Syekh Albani, ya hadis ini sanadnya perawi-perawinya thiqat ya, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Abu Abdullah ini, Al-Dhahabi berkata tidak dikenal siapa dia. Akan tetapi hadis ini kata beliau sahih karena ia mempunyai jalan-jalan yang banyak dari Uqbah bin Amir al-Juhani sebagaimana diriwayatkan Imam Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua surat ini adalah seutama-utamanya seseorang berta'awud dengannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan itu sudah pernah kita bahas dalam tafsir di hari Selasa ya, tentang penafsiran qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, di mana sebagian riwayat menyebutkan di antara sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, di mana beliau itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama seorang Yahudi, saya lupa namanya. Siapa? Hai, Al-Abid bin A'asam. Iman Al-Abid bin A'asam ini orang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Dimana Nabi SAW seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW sedang tidur, kemudian didatangi dua malaikat, yang satu berduduk di sebelah kepala Rasulullah SAW dan satu lagi duduk di sebelah kaki Rasulullah SAW. Kemudian yang satu bertanya, malir rajul, kenapa orang ini? Yang satu menjawab, tubba, dia terkena sihir. Manbabbah, siapa yang menyihirnya? Labid bin Al-A'asam Al-Yahudi. Dengan apa disihir? Bimushtin wa musyatoh, dengan rambut yang jatuh dari penyisir. Di mana disimpannya buhul-buhulnya? Di sebuah sumur di kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah pun bangun. Lalu Rasulullah mengutus ya beberapa sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Lalu kemudian Allah turunkan ini, kul a'udhu birabbin nas dan kul a'udhu birabbil falak. Di mana kul a'udhu birabbin nas dan kul a'udhu birabbil falak itu jumlahnya 11 ayat. Ternyata jumlah buhulnya pun 11 ayat. 11 buhul ya. Setiap kali dibacakan satu ayat putus. Sehingga kemudian Rasulullah pun terbebas dari apa? Dari sihir. katanya, akhi, antum jangan merasa pede, ah saya gak bakalan kena sihir. Rasulullah aja kena. Iya. Dan tentang disihirnya Rasulullah SAW itu apa diriwayatkan juga dalam makna lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah, penting ya kita membaca ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Rasulullah tiga surat ini yang selalu beliau baca. Kapan dibaca? Ya, dibaca yang pertama di saat hendak tidur. Di saat hendak tidur, biasanya Rasulullah SAW mengucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini lalu ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Yang kedua dibaca di setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Syekh bin Baz mengatakan, disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW membaca setelah maghrib dan setelah subuh qul huwallahu ahad tiga kali, qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, dan qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Kemudian juga bisa dibaca di saat ishtaka. Ishtaka itu sakit. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka, adalah beliau apabila merasa sakit, beliau membaca ini juga. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas tiga kali, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Itu subhanallah ikhwata Islam azakumullah, seutama-utamanya kata Rasulullah kita berlindung dengan dua surat tersebut. Hadis 1105. Hadis yang digawakan Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman bin Ishaq dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hirsul kafir yawmal qiyamah mislu Uhudin wa ardu jildihi sab'una dhira'an wa abaduhu mislu al-bayda wa fakhiduhu mislu warqan wa maq'aduhu minan nar ma bayni wa bayna rabadah. Gigi gerahamnya orang kafir nanti pada di hari kiamat dalam api neraka, kata Rasulullah, sebesar gunung Uhud. Dan tebal kulitnya itu 70 hasta. Dan adudnya, lengannya, itu seperti tempat, sebuah tempat namanya Baydo. Luas. Ya, tempatnya sangat luas. Dan pahanya seperti sebuah tempat namanya Warqan. Yang cukup jauh, dan tempat duduknya dari api neraka seperti antar tempatku ini dengan robadah. Jauh sekali. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata sahih, Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Akan tetapi Syekh Al-Albani mengatakan bahwa di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq tersebut. Ya, di mana Ibnu Ishaq ini Abdurrahman bin Ishaq lemah. Namun Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari jalan yang lain, ia berkata haddatsana Ali bin Hajar qala haddatsana Muhammad bin Ammar qala haddatsani jaddi Muhammad bin Ammar wa Salih maula Tau'amah dari Abu Hurairah secara marfu, namun tidak disebutkan padanya lengan. Ya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Namun di dalam sanadnya ada Salih maula At-Tau'amah, At-Tau'amah ini dia juga dhaif. Namun setidaknya naik menjadi derajat hasan ghairihi. Karena apabila ada dua jalan dua-duanya lemah, selama lemahnya bukan lemah berat, maka ini disebut dengan dhaif munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang naik kepada derajat apa? Hasan di ghairi. Iya. Kemudian ikhwatul Islam, akan tetapi kata beliau, Saleh ini tidak bersendirian dia. Akan tetapi ia dimakrun oleh Muhammad bin Ammar, yaitu Ibnu Sa'ad Al-Qurab Ia meriwayatkan darinya jamaah yang thiqat, dan ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Dan Muhammad bin Ammar yang lain, yaitu Ibnu Hafs bin Umar bin Sa'ad Al-Qurad, dan ia seorang yang thiqah. Akan tetapi Ahmad bin Hatim menyelisihinya. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ammar dari Salih dari Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Ibn Bishran dalam amalinya dari Muhammad bin Bishr bin Matar, ia berkata, haddatsana Ahmad bin Hatim At-Tawil. Akan tetapi Ibn Bishr ini saya tidak mengenal siapa dia, kata beliau. Kemudian seperti biasa beliau membawakan jalan-jalan yang lain. Walhasil beliau mengatakan di hadis ini hasan atau sahih dengan syawahid dan jalan-jalannya. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa penduduk api neraka badannya itu bengkak besar, sampai-sampai gigi gerhamnya saja sebesar gunung Uhud. Bayangkan Pak, pernah melihat gunung Uhud nggak? Gunung terbesar di kota Madinah ya gunung Uhud. Tempat duduknya saja kata Rasulullah seperti antara kota Madinah dengan Robadah, beberapa hari perjalanan. Lengannya saja seperti tempat yang luas namanya Baydha. Masya Allah, berarti penduduk api neraka itu lebih besar daripada penduduk surga. Sedangkan penduduk surga itu kata Rasulullah tingginya seperti tinggi Nabi Adam, situna dira'an, itu 60 hasta. Kalau 60 hasta berapa meter sekarang? Ya, sekitar 25 meter lah. Sementara penduduk api neraka besar sekali, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Kenapa Pak? Kata para ulama, supaya semakin merasakan sakitnya adab. Karena semakin badan itu besar, semakin merasakan adab yang sangat pedih. Bagaimana penduduk api neraka, na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1106. Hadis yang dikutip Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi, ia berkata, akhbarana Fitr bin Khalifah dari Atha bin Abi Rabah secara marfu'. Wa Rasulullah SAW bersabda, idza usiba ahadukum bimusibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib. Apabila salah seorang dari kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah aku. Artinya karena musibah kematianku itu, kata Rasulullah, musibah yang paling besar. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari jalan yang lain juga dari Fitr bin Khalifah. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya sahih namun sayang mursal. Apa sih mursal itu? Mursal itu perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah. Karena Atha bin Abi Rabah ini tabi'in. Dan Atha di sini memarfukan ke Rasulullah. Nah ini namanya apa? Mursal. Tidak disebutkan siapa perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal itu dhaif tidak Pak? Dhaif. Kenapa? Karena ihtimal dia meriwayatkan dari sahabat dan ihtimal dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Karena ihtimal kemungkinannya sama, sama-sama kuat, ini memberikan keraguan namanya Pak. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu disuruh oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Rasulullah da' ma yaribuka ila ma'ala yaribuk. Nah ini disebut dengan lemah. Makanya kan hadis lemah itu yang terputus itu menghasilkan keraguan Pak. Ya, oleh karena itulah pendapat yang paling kuat bahwa hadis yang lemah itu tidak boleh dipakai sama sekali. Kan sebagian ulama ada yang mengatakan hadis lemah boleh dipakai dalam apa? Fadilah amal katanya. Tapi yang kuat tidak ada bedanya fadilah amal dengan masalah ibadah. Selama itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya meragukan, harus ditinggalkan. Karena yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan siapa? Rasulullah. Rasulullah tegas mengatakan, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu. Sedangkan hadis lemah itu meragukan, Pak. Ya, meragukan. Akan tetapi kata beliau, Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani meriwayatkan, ia berkata, haddatsana Fitr bin Khalifah dari Syurahbil bin Sa'ad dari Ibnu Abbas secara marfu'. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Berarti Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani ini ya menyelisihi Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi dalam periwayatannya. Dan Uthman ini ya, Al-Harrani ini statusnya saduq, akan tetapi ia banyak meriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah dan majhul. Akibatnya akhirnya dia dianggap lemah oleh para ulama. Karena ada perawi-perawi itu Pak, kalau sudah sering meriwayatkan dari perawi yang lemah dan majhul, gara-gara itu statusnya dia lemah oleh para ulama. Karena terlalu sering meriwayatkan dari perawi yang lemah, sehingga kebanyakan riwayatannya pasti lemah mau tidak mau. Ya. Bahkan sampai-sampai Ibnu Numair menganggap dia sebagai pendusta. Akan tetapi Ibnu Ma'in menganggapnya thiqah. Syekh Al-Albani berkata, dan Syurahbil bin Sa'ad juga saduk, akan tetapi ikhmukhtalit, yaitu berubah hafalannya. Ya, ada ulama-ulama Pak yang berubah hafalannya itu. Di akhir hayatnya ya berubah, atau terkadang berubah karena kebakaran buku-bukunya kayak Ibnu Hayyah, gara-gara bukunya kebakaran berubah hafalannya itu. Ya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid, penguat-penguat. Di antaranya yang dikutip Ibnu Majah dari jalan Musa bin Ubaidah, ia berkata, haddatsana Mus'ab bin Muhammad dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, fataha Rasulullah SAW baban bainahu wa bainan nas. Rasulullah SAW membuka pintu antara beliau dengan manusia. Au kasyafa sitron, atau beliau membuka tirai. Fa idzan nas yusalluna wara Abi Bakrin. Ternyata Rasulullah melihat orang-orang sedang salat di belakang Abu Bakar sebagai imam. Waktu itu Rasul sedang sakit, akhi, dan di hari itu beliau meninggal dunia. Fahamidallah ala ma ra'a min husni halihim. Maka Rasul pun memuji Allah karena beliau melihat keadaan para sahabat. Ya. Wa raja'an yukhlifahu Allahu fihim billadhi ra'ahum. Dan Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan Allah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti. Ya, dengan sebab Rasulullah melihat seperti itu. Lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, ayyuma ahadun minan nas aw minan mu'minin usiba bi musibatin falyata'fal ya'taz bi musibatihi bi anil musibah allati tusibu bi ghairi, fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di ashaddu 'alaihi min musibati. Kata Rasulullah, wahai manusia, siapa saja di antara manusia atau kaum mukminin yang ditimpa musibah, maka hendaklah ia mengingat musibah meninggalnya aku. Iya, karena itu lebih ringan musibahnya dia dibandingkan dengan musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang dari umatku tidak akan pernah ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berkata, sayang sanadnya juga lemah. Karena dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah dan Abu Ya'la juga meriwayatkan. Akan tetapi setidaknya hadis ini menaikkan derajatnya. Di antaranya juga dari riwayat makhul bahwa Nabi SAW menyebutkan demikian. Dikeluarkan Ad-Darimi dan perawinya semuanya thiqat. Akan tetapi sayang mursal. Akan tetapi ini semakin menguatkan lagi. Karena dalam ilmu mustalah hadis Pak, kalau ada dua jalan, yang satu mursal tapi sahih, yang satu lagi mausul sampai ke Rasulullah tapi lemah, tapi lemahnya ringan, ini bisa naik derajatnya kepada apa? Hasan li ghairihi. Ya. Di antaranya juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda, liu'izzal muslimin fi masaibim al-musibatabi. Hendaklah kaum muslimin menganggap ringan musibahnya dibandingkan dengan musibah kematianku, kata Rasulullah SAW. Dikutip Imam Malik Demikian pula Ibnu Sa'ad dan Ibnu Mubarak juga dalam kitab Az-Zuhud. Namun sekali lagi mursal tapi sahih. Ini adalah riwayat yang lain mursal tapi sahih, semakin menguatkan lagi, Pak. Sehingga dengan sanad lihat riwayat tersebut menjadi sahih liwairihi. Ini menjadi apa? Sahih liwairihi. Hadis ini menunjukkan bahwa musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Pak? Wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Rasulullah wafat berarti kaum muslimin apa namanya akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan akan munculnya perselisihan, Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah, Rasulullah mengabarkan tentang bala, ya, yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Kalau aku masih hidup dalam keadaan dajjal ada, aku yang akan membela kalian. Kata Rasulullah SAW, kalau dajjal muncul dan aku masih hidup, aku yang akan membela kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah meninggal, siapa yang membela kita kalau bukan diri kita sendiri, Pak? Kalau dahulu para sahabat setiap kali berselisih langsung kembali ke Rasulullah, selesai permasalahan. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat terjadi peperangan saudara, perselisihan demi perselisihan, masya Allah. Memang musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah kata Rasulullah, siapa saja yang ditimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri atau suami, coba ingat bahwa musibah hilangnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah itu lebih besar, lebih agung, Pak. Lebih agung, ya kata Islam, azakumullah, ya. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhi, bahwa wafatnya pembawa ilmu itu musibah. Karena Rasulullah SAW membawa ilmu, tidak? Membawa ilmu wahyu berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Rasulullah mewariskan ilmu. Kata Rasulullah SAW, innal anbiya'a lam yuarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhwadahu akhwada bihadzin wafir. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, ia sudah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Rasulullah SAW dikatakan musibah besar. Kenapa beliau meninggal dunia itu musibah besar? Karena beliau sumbernya ilmu, Pak. Sumbernya ilmu. Maka demikian pula orang-orang yang membawa ilmu apabila ia wafat musibah. Makanya ia kata dalam sebuah asar disebutkan, mautul alim musibatun la tujbar wa najmun tumis. Meninggalnya orang alim yang berilmu, ulama itu, ya, itu musibah yang tidak bisa diganti. Dan ia bagaikan bintang yang jatuh. Mautu qabilah aisar min mauti alimin wahid. Matinya manusia satu kabilah lebih ringan dibandingkan mati wafatnya satu orang ulama. Naam, akhal Islam, ma'azakumullah wa yakum. Sebab kalau ulama meninggal berarti ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ulama meninggal, kemana lagi kita akan rujuk, Pak, untuk memahami Al-Qur'an dan hadis? Sementara Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya apa? Para ulama, satu persatu ulama hilang. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, yang dangkal ilmunya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang ilmu. Fa'aftau biwari ilmin fadallu adallu. Mereka akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya subhanallah, ya akhi, memang betul wafatnya ulama itu tidak bisa digantikan. Saya berikan contoh aja, di Saudi ulama yang sangat terkemuka siapa? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Setelah wafatnya mereka, ada tidak yang sangat disegani? Tidak ada lagi. Iya. Ada enggak ulama yang ilmunya sekaliber mereka berdua? Belum ada lagi yang menandingi ilmunya Syekh bin Baz rahimahullah. Memang demikian, Pak. Makanya mumpung ulama masih ada, kita ini bersungguh-sungguh untuk apa? Mengambil ilmu dari mereka. Alhamdulillah para ulama di zaman sekarang masing-masing punya situs, Pak. Ya. Syekh Fauzan ada situsnya, website-nya. Syekh Abdul Razak ada website-nya. Syekh Utsaimin juga ada. Wah, itu Masya Allah kalau kita buka di internet, Masya Allah, ya. Rekaman-rekaman kajiannya itu, Syarah Bulughul Maram dan yang lainnya, lengkap sudah. Kemudahan ini yang kita gunakan. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya tetap ada. Maka dari itulah ya akhwal Islam, a'azakumullah, ya, wafatnya para pembawa ilmu itu musibah. Sebab dengan hilangnya pembawa ilmu, kebodohan pasti merajalela. Pasti itu ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1107. Hadis yang dikutip Ibnu Nasr dalam As-Salah, ia berkata haddatsana Yahya bin Utsman. Qala haddatsana Haql dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minal lail. Wa imra'atun tusalli bi salatih. Falamma ahassa iltafata ilaiha. Faqala laha ittaji'i. إن شئت قالت إني أجد نشاطا قال إنك لست مثلي إنما جعل قرة عيني في الصلاة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, Pak. Sementara ada wanita yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah merasa ada yang mengikuti. Ya. Maksudnya ada yang jadi makmum di belakang wanita. Tentunya salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan siapa wanita di sini ya. Kemudian Rasulullah pun menengok kepadanya dan berkata, "Kamu tidur saja kalau kamu mau." Kata wanita ini, "Aku masih kuat kok Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu tidak sama dengan aku. Karena dijadikan penyejuk hatiku itu dalam salat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili ya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis sanadnya jayyid. Sanadnya apa? Jayyid. Kemudian Ibn Nasr meriwayatkan dari Jalan Salam Abu Munzir Al-Qari dari Thabit Al-Bunani dari Anas yang sama dengannya. Dan sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi a'azakumullah, yang pertama bahwa Rasulullah SAW dalam ibadah tidak mungkin bisa ditandingi oleh umatnya, karena luar biasa Rasulullah itu sholatnya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah coba-coba sholat di belakang Rasulullah, bersama Rasulullah sholat apa? Tahajud. Bahwa Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran satu rakaat itu. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, hatta hamamtu bi amrin su, sampai-sampai saya punya niat buruk. Ketika ditanya niat apa Ibnu Mas'ud, saya mau istirahat saja, capek sekali. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Ya. Kalau kita aja imam satu rakaat satu juz saja, Pak. Udah. Aduh. Imam salam udah gak ada siapa-siapa kali. Pada pergi semua nih imam lama amat ya. Rasulullah SAW. Makanya akhi Rasulullah SAW kalau tahajud di selain Ramadan gak mau ngajak-ngajak orang, gak mau. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sahabat yang mampu seperti Rasulullah SAW sholatnya. Tidak mungkin. Rasulullah tidak pernah mengajak sahabatnya, ayo kita sholat tahajud, tidak pernah. Rasulullah sholat sendiri, karena memang ibadah Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai kata Aisyah, beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya itu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau lakukan ini sementara engkau telah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ibadah Rasulullah luar biasa, al-Islam azakumullah. Iya. Namun tentunya Pak, itu ibadah tahajudnya. Adapun ibadah sholat lima waktunya, Rasulullah SAW paling mudah sholatnya. Sholat subuh, beliau membaca 60-100 ayat. Kok ketawa? Ya. Sholat zuhur, sholat beliau 15-30 ayat. Sholat asar, 7-15 ayat. Sholat maghrib, seringnya yang surat-surat pendek, tapi terkadang yang panjang. Pernah Rasulullah sholat maghrib baca apa? Al-A'raf. Ya. Adapun sholat isya, Rasulullah biasanya membaca surat-surat yang ausatul mufassal, kayak sabihis dan yang lainnya. Mudah dan ringan. Tapi kalau Rasulullah sholat sendiri, ini gak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khuatul Islam, a'azakumullah. Namun Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Kenapa Pak? Karena khawatir mereka akan cepat bosan. Beda dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika ada tiga orang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, bagaimana sih ibadah Rasulullah? Dijelaskan beginilah ibadah Rasulullah. Rupanya tiga orang ini berkata, wah kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu berkata, kalau saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu berkata, saya enggak mau menikah, pokoknya khusus ibadah saja. Maka Rasulullah menegur tiga orang ini, Pak. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan satu riwayat yang lain, para sahabat berpuasa terus menerus. Maka Rasulullah melarang ansaumil wisal, puasa terus menerus. Apa kata para sahabat? Wa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kenapa engkau terus menerus puasa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Fa inni bitu yut'imin rabbi wa yasqin, karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makan dan minum. Beda dengan kalian. Maka dari itu ya, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk ibadah jangan berlebihan semampu kita. Makanya Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya di sisi Aisyah ada seorang wanita terlihat matanya sayu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wanita ini luar biasa ibadahnya ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam semalam suntuk ya Rasulullah. Luar biasa." Apa kata Rasulullah? Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu melakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Rasulullah melarang wanita ini. Dilarang oleh Rasulullah karena itu berlebih-lebihan. Ya akhul Islam azakumullah. Suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid, didapatinya tambang terikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tambang siapa? Kata para sahabat, itu tambang istrimu Maimunah. Dia kalau sedang sholat malam lalu lelah, ia sholat sambil bergelantungan. Kata Rasulullah, hulluh, cabut-cabut. Yusalli ahadukum ala nasyatih. Hendaklah seseorang sholat sesuai dengan apa? Semangatnya dia. Makanya ya akhi, kita tidak bisa memaksakan diri seperti siapa? Rasulullah enggak bisa. Kalau antum bisanya sholat tahajud cuma setengah jam, ya lakukan segitu dulu lah. Daripada antum, ah sekarang saya mau sholat 2 jam, besoknya kapok. Ya, benar. Karena Rasulullah mengatakan inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalaba, tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah, pasti itu kalah oleh dirinya sendiri. Makanya di saat badan kita sedang tidak fit atau kayaknya kurang mood nih, nggak masalah kita sholatnya agak cepat, yang penting apa, semangat pada waktu itu, semangat lama masih tumakninah. Tapi kemudian kita ganti dengan ibadah lain yang kita semangat padanya misalnya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1108. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dari jalan Abdurrahman bin Shumasah Al-Mahri, ia berkata, "Kuntu inda Maslamah bin Makhlad." Aku pernah berada di sisi Maslamah bin Makhlad, dan di sisinya ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu berkata Abdullah, ya Abdullah bin Amr bin Al-As ini, "La taqumu as-sa'ah illa 'ala shiraril khalqi hum syarrun min ahli al-jahiliyah la yad'una Allah bi syai'in illa raddahu 'alaihim." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk, mereka lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Tidaklah mereka menyeru Allah sedikit pun kecuali Allah tolak mereka. Fabainahum ala dalik aqbala Uqbah bin Amir. Ketika mereka sedang seperti itu, ya, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As sedang membawakan hadis itu, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Amir. Faqala lahu Maslamah, lalu Maslamah berkata kepada Uqbah, "Ya Uqbah, isma' ma yaqulu Abdullah." Hai Uqbah, coba dengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr itu. Iya. Faqala Uqbah, "Huwa a'lam, wa amma ana fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu 'isabatu min ummati yuqatiluna 'ala amrillah qahirina li'aduwihim. La yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dharik." Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Allah dan mereka menang di atas musuh-musuhnya. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat dalam keadaan mereka menang. Artinya Uqbah seakan-akan menolak periwayatan siapa? Abdullah bin Amr itu dengan riwayat ini. Karena kan disebutkan dalam riwayat tadi Abdullah bin Amr mengatakan apa? Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling buruk. Sementara Uqbah membawakan hadis lain bahwa nanti akan ada kelompok dari umatku yang terus menang di atas kebenaran sampai hari kiamat tegak. Seakan-akan Uqbah mengatakan ini ada hadis bahwa nanti di hari kiamat pun ada sekelompok umatku. Tapi apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Kata Abdullah bin Amr apa? "Ajal, betul sekali periwayatan engkau ya Uqbah." Tapi beliau menolak lagi dengan riwayat yang lain. "Thumma yab'atsullahu rihan karihil misk." Kemudian Allah nanti di akhir zaman mengirim angin yang lembut wanginya seperti wangi minyak kasturi. "Massuha masul harir." Lembutnya bagaikan selembut sutra. "Fala tutatruk nafsan fi qalbi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu." Tidak ada satupun jiwa yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut. "Thumma yabqa syirarul khalqi." Kemudian tersisalah seburuk-buruknya makhluk. "Wa 'alaihim taqumus sa'ah." Kepada mereka lah tegak hari kiamat. Coba lihat akhi, bagaimana dialog para sahabat itu. Masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Dialognya dalil, Pak. Gak kayak kita dialognya ngeyel. Iya. Dialognya para sahabat itu selalu dalil, hujah, dalil, hujah. Pernah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit dialog tentang masalah wanita yang haji kemudian haid dan belum tawaf wada', Kata Ibnu Abbas, silakan dia pulang langsung tanpa harus tawaf wada. Kata Zaid bin Sabit, tidak, dia harus menunggu sampai selesai bertawaf wada. Iya. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu tidak percaya dengan pendapat saya, silakan tanya langsung istri-istri Nabi SAW. Maka Zaid bin Sabit pun datang ke istri-istri Nabi. Setelah itu Zaid pun datang dalam keadaan tersenyum dan berkata, kamu benar Ibnu Abbas. Masya Allah ya, dialognya para sahabat itu semuanya dalam rangka mencari kebenaran, semuanya tunduk kepada dalil. Ini dia ya. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As membawakan hadis, hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada apa? Makhluk yang paling buruk, bahkan lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Tapi kemudian Uqbah membawakan riwayat yang lain yang seakan-akan mengatakan bahwa nanti di hari kiamat tegak itu tetap ada sekelompok umatku yang menang di atas kebenaran. Tapi ditolak lagi oleh Abdullah bin Amr dengan riwayat yang lain. Wah, itu tidak bertabrakan sebetulnya. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut, kemudian Allah mengirimkan angin yang apa? Yang lembut sebelum hari kiamat terjadi dan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu baru tersisa orang-orang yang paling buruk di dunia. Ikhwata Islam azakumullah, hadis ini menunjukkan akhi bahwa dunia tidak akan pernah kiamat selama masih ada umat Islam. Selama masih ada umat Islam, dunia tidak akan kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada umat Islam lagi, habis. Orang yang beriman sudah tidak ada di dunia ini, baru tegak hari kiamat. Iya. Subhanallah ya qatla Islam anzakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keistimewaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu selalu akan ada kelompok yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi dan Nasrani tidak ada kelompok seperti itu. Tapi dalam umat Islam selalu akan ada setiap zaman di setiap waktu. Kata Rasulullah, akan selalu ada sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran, yang selalu mereka menyerukan kebenaran, akan ada terus. Dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi, ya. Walaupun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah enggan kecuali untuk apa? Menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, tetap cahaya kebenaran akan apa? Akan terus menyeruak ya akhi, a'azakumullah. Ya alhamdulillah di Indonesia dakwah sunnah terus melebar. Walaupun orang-orang yang tidak suka melakukan berbagai macam usaha untuk apa? Memadamkan dakwah, tapi ternyata tidak ada yang bisa menolak ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan sunnah terus merebak, dia tidak akan bisa terhalang. Lihat di Amerika bagaimana cahaya Islam dan sunnah itu terus merebak. Lihat di negeri-negeri Eropa. Tidak ada yang bisa menghalang-halinya. Walaupun orang-orang Yahudi yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa, dihancurkannya tanggal 11 September itu apa itu ya, menara kembar itu, yang kemudian dari situlah tujuannya untuk memerangi katanya teroris ya. Yang selalu yang dicapnya orang-orang yang berjenggot cingkrang di atas mata kaki, istrinya bercadar. Kenapa? Karena sebetulnya mereka takut melihat umat Islam sudah kembali kepada sunnah. Banyak umat Islam kembali kepada sunnah, mereka ketakutan, Pak. Ini artinya sudah dekat kemenangan Islam. Maka dengan berbagai macam cara mereka menutupi sunnah ini, dakwah yang hak ini. Wa ya'ballah, akan tetapi apa? Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya insyaallah taala. Ya, Allahu a'lam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu di atas kebenaran, menyerukan kebenaran, dan selalu berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak ada tanya jawab ya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.